Mikolo bonje bako yemba Mutuna moi pene na yo Mabolongo na seba konganga Pakatuko mi bale na mine Bike la muna bomo Babwa ki mitole bako yemba Mikolo bonje bako yemba Mutuna moi pene na yo Mabolongo na seba konganga we Mapaka tuku mibale na mine Bike la muna bomo Babwa ki mitole bako yemba Bako yemba, butu na moi pene na yo Mabolongo na seba konganga Papa katuku mibale na mine Bike la muna bomo Babwa ki mitole bako yemba Ikolo bonje bako yemba Butu na moi pene na yo Mabolongo na seba konganga we Mpaka tuku mibale na mine Bike la muna bomo Babwa ki mitole bako yemba Kolo Yesu obongi na kembo yawe Kusilisa makasi ya monguna Na mikolo misato Nyoso se ponga muto Nakota bonzambe Osilisa makasi ya satana na mikolo misato Nyoso se ponga muto Nakota bonzambe Ofandina Obeta mafimbo na moto Pona nga Yesu Nzambe na kembo lokola yo Obeta mafimbo na moto Pona nga Yesu Babeti yo sete na maboko Babwa keli yo so inanzoto Yesu olati ekoti yanzube na moto Yesu olati ekoti yanzube na moto Obonga, Yesu obonga na kembo Jove, zami wa isalela Obonga nango Kona le du péché, Jésus, tu m'as racheté de la mort Tu es digne de gloire Nanga epa ya papa yo Obonga na kembo Obonga nango Ngamo nanga yo mema ufute nyongo ya masumu nyoso Na koma mosante Jove, jubende la jove, mukalema wanywe.